Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis hafizahullah ta'ala, wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak mudzakkar salim, fahuwa, maka dia adalah madalla ala aktsara min itsnaini, kata yang menunjukkan sesuatu yang jumlahnya lebih dari dua. Biziyadatin fi akhirihi, dengan adanya penambahan di akhir kata itu. Salihun litajridi, bisa dihilangkan huruf tambahannya. Wa'adfu amthalihi alaihi, dan kata-kata yang semisal dia bisa diatofkan kepada kata tersebut. Nah, ini definisi jamak mudzakkar salim. Nahwu, contohnya qadimal mujahiduna, qadima telah datang, al mujahiduna para mujahid. Fahuwa ismun dalun ala aktsara min itsnaini, maka kata al mujahiduna ini adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua. Sesuatunya di sini mujahid. Itu jumlahnya lebih dari dua. Biziyadatin fi akhirihi, dengan sebab adanya penambahan huruf di akhirnya. Wahiyal wawu wa nunu, yaitu wawu dan nun. Nah, jadi dia lebih dari dua karena ada penambahan huruf wawu dan nun. Salihun litajridi, bisa dihilangkan min hadhihi ziyadati, huruf-huruf tambahan ini, wawu dan nun ini. Fataqulu mujahidun, sehingga kau mengatakan mujahidun tanpa wawu dan nun. Nah, kalau mujahidun berarti ini satu jumlahnya. Ketika dia dihilangkan wawu dan nunnya, berarti jumlahnya satu, mujahidun. Jika ada wawu dan nun, mujahiduna, maka dia jadi lebih dari dua. Nah, jadi artinya ketika dia dihilangkan wawu dan nunnya, maknanya tetap mujahid kalau di sini. Jadi enggak rusak, memiliki makna tapi jumlahnya beda. Kemudian wa'adfu amthali hadzal mujarradi alaihi, dan kata-kata yang semisal dengan kata itu yang tidak ada tambahannya, mujarrad tidak ada tambahannya, bisa diatofkan kepada dia. Nah, fataqulu, sehingga kau katakan qadima mujahidun minas syami, wa mujahidun minal iraqi, wa mujahidun min misra, telah datang seorang mujahid dari Syam, seorang mujahid dari Irak, dan seorang mujahid dari Mesir. Nah, dua kata di belakang, dua kata mujahid yang dari belakang, dari urutan belakang, yaitu mujahidun minal iraqi wa mujahidun min misra, ini diatofkan kepada kata mujahidun yang pertama, yang minasyami. Nah, ini maksud mengatofkan kata-kata yang semisal, yang belum ada atau yang tidak ada tambahannya, kepada kata tersebut. Jadi, mujahidun tanpa wawu dan nun diatofkan kepada mujahidun yang pertama, contohnya di kalimat ini. Nah, ini maksud dari adfu amsal hadzal mujarrad alaihi. Nah, ini definisi dan contoh jamak mudzakkar salim. Nah, jadi tinggal dilihat aja isim itu, dia pertama lebih dari dua, tapi dilihat situ ada penambahan huruf enggak di belakangnya. Kemudian huruf tambahnya bisa dihilangkan atau tidak, dan Bisakah dia diatofkan dengan kata yang semisal itu dengan tanpa penambahan hurufnya? Kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Misalnya dia jamak atau lebih dari dua, tapi bukan karena ada penambahan huruf waw dan nun di akhirnya, berarti dia bukan jamak mudzakkar salim. Atau dia juga lebih dari dua, ada huruf waw dan nun, tapi tidak bisa waw dan nunnya itu dihilangkan atau wawunya dihilangkan, maka ini juga bukan jamak mudzakkar salim. Demikian pula batasan yang ketiga tadi, atfu amsal hadzal mujarrad alaihi. Nah, itu sekali lagi tentang definisi jamak mudzakkar salim dan contohnya. Kita lihat qonal mu'allif wa hukmuhu, dan hukum jamak mudzakkar salim, annahu yurfa'u bil wawi, bahwa dia dirafa'kan dengan wawu. Niabatan anil dhammati, sebagai pengganti dari dhamma. Ya, dia pakai tanda cabang dari i'rab, bukan tanda asli. Nahwu contohnya, yafuzur rijalu al-amiluna, telah beruntung atau beruntung para lelaki yang bekerja itu. Fal-amiluna sifatun lirijali, kata al-amilun ini sifat bagi kata ar-rijal. Wa sifatul marfu'i marfu'un, dan sifat dari isi marfu adalah marfu. Ar-rijal di sini marfu karena dia sebagai fa'il. Nah, al-amiluna sifat bagi rijal. Nah, sif karena rijal marfu, maka dia juga marfu. Karena sifatul marfu'i marfu'un, karena sifat dari isi marfu juga marfu hukumnya. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu. Liannahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan dia dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nahu contohnya, sa'adtu al-amirina bil ma'rufi wa nahina 'anil munkari, aku menolong membantu orang-orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Fal amirina, maka kata al amirin ini maf'ulun bihi mansubun, dia adalah maf'ul bih mansub. Sa'adtu fi'il dan fa'il, al amirina maf'ul bih mansub. Wa alamatun nasbihi al ya'u, tanda nasabnya dengan ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Wa taqulu, dan kau katakan, yardallahu anil muhsinina, Allah meridhai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Fal muhsinina, maka kata al muhsinin ismun majrurun, dia isim majrur. Bi'an, dengan sebab adanya an. Wa alamatu jarrihi alya'u, tanda jarnya dengan ya. Li'annahu jam'u mudakarin salimun, karena dia jamak mudakar salim. Nah, ini sekali lagi tentang ta'rif jamak mudzakkar salim, contohnya dan hukum i'rabnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu bishawab.